Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqullaha rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قَوْمُ مُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ Kita kembali mengkaji kitab Shahih At-Targhib wa Tarhib dan masih dalam bab yang pertama daripada kitab ini At-Targhib fil Ikhlas was-Siddiq. Masih kelanjutan daripada hadis sebelumnya Al-Mundhiri rahimahullahu taala menyatakan Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa laqu lahu wa qala haditsun hasanun sahih wa rawahu Ibnu Majah wa laqduhu. Nah di sini hadits yang kemarin telah kita pelajari dikeluarkan oleh Al Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Dan pada lafaz yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Lafaznya akan kita baca. Mirip dengan apa yang telah kita pelajari, akan tetapi karena di sini disebutkan kembali oleh Al-Mundhiri dan derajat hadisnya sahih sehingga disebutkan pula oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalu hadhil ummah kama tsali arba'ati nafar." Permisalan umat ini adalah seperti permisalan empat golongan manusia. Rajulun atahullahu malan wa ilman. Golongan yang pertama, seseorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan ilmu. Fahuwa ya'malu bi ilmihi fi malihi. Lantas dia beramal dengan ilmunya pada hartanya. Ya, ini mengetahui hak-hak daripada harta tersebut. Kemana harus dialokasikan. Bagaimana harus mencarinya. Ini dengan cara yang halal. Dan kemana harus dibelanjakan. Mengetahui hak harta tersebut. Menisbatkan harta tersebut dari Allah semuanya, dan untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Karena dia diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun mampu untuk mensyukurinya. Yunfiquhu fi haqqi, dia belanjakan sesuai dengan haknya, hak daripada harta tersebut. Dan ini pada lafaz sebelumnya, ya, Rasul menyatakan fahadha bi afdhalil manazil. Hanya di sini lafaz ini tidak terdapat kalimat tersebut. Ini kelompok yang pertama, kelompok yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan harta. Wa rajulun atahullahu ilman wa lam yu'tihi malan. Kelompok yang kedua, yakni orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu saja tanpa diberi harta. Diberi oleh Allah ilmu tetapi tidak diberi harta. Ilmu di sini maksudnya adalah ilmu tentang syariat Allah Azza wa Jalla. Ilmu agama, ilmu din, ilmu syariat. Dia diberi ilmu tetapi tidak diberi harta. Wa huwa yaqul, dan dia pun berucap, berkata, karena dia diberi ilmu. Lau kana li mithlu hadza amiltu fihi bimithli alladzi ya'mal. Kalau seandainya aku memiliki harta seperti dia, aku pun akan berbuat seperti apa yang diperbuatnya. Yakni dia melihat kelompok yang pertama yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan harta. Nah, kelompok yang pertama tadi yang merupakan afdalul manazil, kedudukan yang paling tinggi, diberi ilmu, diberi harta. Hartanya dialokasikan kepada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala maukan. Dialokasikan kepada perkara-perkara yang membawa kepada keridhaan, keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kelompok yang kedua, dia tidak diberi harta, tetapi dia diberi ilmu. Dia tahu bagaimana seandainya punya harta, harta itu harus dikemanakan. Dan dia melihat kelompok yang pertama tadi, ya, yang mengalokasikan hartanya kepada perkara-perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun berkata, seandainya saja aku memiliki harta, aku pun akan melakukan seperti yang dilakukan oleh fulan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menyatakan fahuma fil ajri sawa, maka keduanya dalam pahala sama. Ini dua kelompok yang tertinggi. Kelompok pertama lebih tinggi tentunya, diberi ilmu dan diberi harta. Hartanya dihabiskan kepada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tidak diberi harta tapi diberi ilmu. Dia berangan, seandainya saja saya memiliki harta, akan saya lakukan seperti yang dilakukan oleh fulan. Wa rajulun, ini kelompok yang ketiga. Wa rajulun atahullahu malan wa lam yu'tihi ilman. Seseorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan tidak diberi ilmu. Dia diberi kekayaan dan kecukupan, keluasan rezeki, tetapi tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa yasbitu fi malik, maka dia pun serampangan dalam hartanya. Ya, bebas mengalokasikan harta sesuai dengan hawa nafsunya, karena dia tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu sisi-sisi mana yang akan membawa kepada keridhaan Allah, yang akan membawa kepada pahala, yang akan membawa kepada kesuksesan hidup dia di dunia dan di akhiratnya. Tidak tahu. Dia merasa bahwa harta-harta dia, dia mencari dengan peluhnya, dengan usahanya, dengan kegigihannya, dengan kemampuannya. Sama sekali tidak tahu bahwasanya itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang meminta, yang membagi. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan bagi setiap orang kadar rezekinya. Jalannya tentunya Allah pula yang memberikan kemudahan. Tetapi karena dia tidak mengetahui hal tersebut, innama utituhu ala ilmin indi. Dia merasa bahwa ini semua aku dapatkan karena ilmu yang ada pada diriku. Karena kecerdasanku, karena kemampuanku, karena keuletanku, dan seterusnya. Sehingga dia pun yakhbitu fi malih. Ya, serampangan dalam mengalokasikan hartanya. Yunfiquhu fi ghairi haqqih. Dia alokasikan tidak ada tempatnya. Sekedar kesenangan-kesenangan dunia saja. Ya. Dia belikan berbagai macam kemewahan-kemewahan hidup. Rumah, sudah punya rumah 10 tambah lagi. Di mana-mana dia beli tanah. Kendaraan berjejer dengan berbagai macam fasilitas kehidupan yang mewah. Dia sendiri mungkin tidak bisa menikmati itu semua. Tetapi sekedar ya ini sebagai gaya hidup saja. Belum lagi berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya. Karena dia bisa berbuat apa saja, orang kaya. Bebas. Ya. Apapun yang dia mau dia bisa beli. Dia bisa lakukan. Yunfiquhu fi ghairi haqqi. Kalau dia diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tahu tentang bagaimana mengalokasikan harta, maka itu merupakan keutamaan yang besar. Dia bisa beramal saleh, ladang amal saleh yang begitu sangat besar di hadapan dia. Dia bisa gunakan untuk membantu fuqara, masakin, aitam, anak-anak yatim. Dia bisa gunakan untuk membangun masjid-masjid Allah. Dia bisa gunakan untuk kemaslahatan-kemaslahatan umum, secara umum manusia. Dia bisa gunakan untuk pembangunan ma'had. Dia bisa gunakan untuk pembelian mushaf Al-Quran, kitab-kitab, dan seterusnya. Banyak sekali ya. Masyariful khair. Banyak sekali tempat-tempat pembelanjaan harta, pengalokasian harta yang baik. Kalau dia tahu ilmu. Tetapi karena dia tidak dimu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan kepada perkara-perkara yang itu semua hanya sebatas hawa nafsunya. Ya. Makan dengan makanan yang sebetulnya mungkin 25.000, 50.000 kalau kita itu sudah mewah sekali ya kan. Ya, kalau dia sekali makan 25 juta. Orang kaya. 25 juta. Di restoran yang mewah misalnya. Rasanya ya kurang lebih lah sama saja namanya makanan di dunia. Ini kelompok yang ketiga. Diberi harta tetapi tidak diberi ilmu agama. Kelompok yang keempat paling mengenaskan. Warajulun lam yu'tihillahu malan wala ilma. Seseorang yang tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta, tidak diberi pula ilmu. Harta enggak punya, ilmu enggak ada. Ini mengenaskan. Wa huwa yaqul, dalam keadaan demikian dia tidak punya harta, tidak punya ilmu. Kalau dia kemudian diam masih mending. Ternyata dia berucap, "Lau kana li mithlu hadza amiltu fihi mithlal ladzi ya'mal." Kalau aku punya harta, aku akan berbuat seperti fulan. Ya ini dia berangan-angan. Duhai sekiranya aku itu menjadi orang kaya seperti fulan, saya bisa kesana kemari bebas. Saya bisa bangun ini, bangun itu. Saya bisa melancong kesana kemari ke luar negeri. Saya bisa mengunjungi ini, itu. Ya, saya bisa macam-macam dia. Berandai-andai. Ya. Padahal dia tidak punya apa-apa. Dengan andai-andainya itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan fahuma fil wizwa. keduanya dalam dosa sama. Allahu musta'an. Ini hadis ini telah dijelaskan ya pada pertemuan sebelumnya, juga contoh-contoh gambaran-gambarannya seperti apa, sehingga tidak perlu untuk kemudian dijelaskan kembali di sini. Tetapi secara garis besarnya, kesimpulan daripada hadis ini, bahwasannya terkhusus pada kalimat yang terakhir tadi, bahwasannya kaitannya dengan seseorang yang berangan-angan, mengangankan sesuatu yang sesuatu tersebut adalah kerusakan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada dua macam, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama sebatas apa yang disebut dengan hati tunnafs atau al-khawatir, bertikan-bertikan jiwa, hanya sebatas bisikan-bisikan hati, sesuatu yang bukan sampai pada taraf azm, tekad. Maka bertikan-bertikan tersebut tidak ada orang yang bisa selamat darinya, sehingga hal tersebut ma'fu, datang begitu saja dalam hatinya, terbersit ya. Maka bersitan-bersitan yang buruk tersebut termaafkan ya, selama tidak kemudian berubah menjadi azam, keinginan ya, menjadi tekad ya. Selama masih berupa bertikan-bertikan, seorang kemudian menepisnya, maka tidak bermudarat sama sekali. Kenapa? Sekali lagi, suatu yang tidak bisa untuk dihindari, setiap orang pasti memiliki bertikan-bertikan seperti itu. Sedangkan Allah menyatakan la yukallimullahu nafsan illa usaha, Allah tidaklah membebani jiwa kecuali sekadar kemampuannya. Laha maktasabat wa alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau siksa kami, jangan engkau hukum kami jika kami itu lupa atau kami tidak sengaja terjatuh dalam dosa. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina, rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi, dan seterusnya. Ayat ini berbicara tentang seseorang yang diantaranya melakukan sesuatu yang di luar daripada kemampuannya, bukan melakukan ya, mengangankan sesuatu yang itu merupakan bertikan-bertikan jiwa. Sebatas bertikan-bertikan jiwa, sebatas itu, maka seseorang belumlah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha yatajawazu li ummati amma hadatsat bihi anfusuha ma lam tatakallam bihi au ta'mal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan untuk umat dari apa-apa yang merupakan bertikan-bertikan jiwa. Allah memaafkan dari sesuatu yang sifatnya baru bisikan-bisikan hati kita, selama belum terucapkan atau teramalkan. Adapun yang dimaukan di dalam hadis ini, ya, yang Rasulullah SAW menyatakan fahuma fil wizri sawa, keduanya ini dalam hal dosa, dalam hal apa yang harus dia pikul, beban, tanggungan, sama. Padahal yang orang yang kedua kan dia tidak memiliki apa-apa. Orang yang pertama dia punya harta, kemudian dihambur-hamburkan. Yang kedua ini dia tidak punya harta, hanya sekedar berangan-angan. Maka maksud daripada hadis ini adalah al-azmu. Maksudnya adalah apa? Azam, tidak hanya sebatas bertikan-bertikan jiwa. Yakni tekad yang bulat. Maka ini yang Allah maukan di dalam firman-Nya, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kalian tampakkan apa yang ada di diri-diri kalian ataupun kalian sembunyikan, masih di dalam hati tetapi lebih dekat bagi kalian, Allah akan menghisabnya. Jadi di sini yang dimaukan dengan aw tukhfuhu atau apa yang kalian sembunyikan dalam hati, yakni tekad. Ya. Tekad itulah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mungkin dia memang tidak melakukan, tetapi dia bertekad melakukan. Ya, bertekad bulat akan berbuat walaupun tidak kesampaian. Maka yang seperti ini yang mendapatkan hisab, ada perhitungannya, bukan sebatas bertikan-bertikan jiwa. Terlebih seseorang yang dia telah melakukan step by step, langkah demi langkah, ya, bentuk daripada tekad yang telah bulat tadi itu dia telah buktikan dengan langkah demi langkah, meskipun belum sampai terlaksana tujuan daripada apa yang jadi tekadnya tadi. Ini telah dicontohkan pada pertemuan-pertemuan yang telah lewat. Contoh-contoh perkara ini. Seperti seseorang, dua orang bertemu saling bunuh, ya kan? Maka kedua-duanya al-qatil wal maqtul binar. Idzal taqal musliman bi sayfayhima fal qatil wal maqtul binar. Dua orang muslim bertemu dengan pedang keduanya, maka yang terbunuh dan yang dibunuh, pembunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil, wahai Rasul, ini pembunuh, pantas dia masuk neraka. Fama balul maqtul, lantas kenapa juga yang terbunuh masuk neraka? Rasul menyatakan, fa innahu kana harisan ala qatli sahibi, karena dia begitu sangat ingin pula untuk membunuh siapa? Saudaranya, ya, hanya kedahuluan. Sehingga azamnya itu yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan. Ikhwati fillah azakumullah, berikutnya kita masuk kepada hadis yang ke-17. Qala al-Mundhir rahimahullah wa 'ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fima yarwi an rabbihi azza wajal, pada apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya Allah azza wajal, innallaha katabal hasanat wasayyi'at, bahwasanya Allah menetapkan kebaikan dan kejelekan, tsumma bayyana dzalik fi kitabih, kemudian Allah jelaskan di dalam kitabnya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, maka siapa saja yang dia punya tekad untuk melakukan satu kebaikan kemudian dia tidak kerjakan, kata bahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah catat di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Fa in hamma biha fa amilaha, lantas jika dia bertekad dengan kebaikan dan dia kerjakan, kata bahallahu indahu asra hasanat, Allah akan catat baginya 10 kebaikan. Ila sab'ini ati bi'tin, sampai 700 kali lipat. Ila aba'afin katsiran, hingga lipatan-lipatan yang banyak, lebih daripada 700. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, dan siapa saja yang bertekad melakukan satu kejelekan tetapi dia tidak kerjakan, kata bahallah indahu hasanatan kamilah, Allah catat di sisinya menjadi satu kebaikan yang sempurna. Wa in huwa hamma biha fa amilaha, apabila dia bertekad melakukan kejelekan kemudian dia kerjakan, kata bahallah sayyi'atan wahidah, Allah catat sebagai satu kejelekan saja. Zada fi riwayah, ditambahkan pada riwayat yang lain, au mahaha, atau Allah akan menghapusnya. Wala yahliku 'alallahi illa halik, dan tidak akan binasa atas Allah kecuali benar-benar orang yang binasa. Artinya apa? Sudah diberi keluasan yang sedemikian rupa. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan rahmat, fadilah, keutamaan yang demikian sangat luasnya. Kok masih juga binasa? Ya berarti betul-betul memang orang pantas untuk binasa. Ya. Perhatikan di sini. Orang yang baru berniat mau melakukan kebaikan, belum dia kerjakan, dicatat oleh Allah satu kebaikan sempurna. Iya kan? Satu kebaikan sempurna. Kemudian kalau dia kerjakan, Allah catat menjadi kebaikan minimalnya 10. Satu pekerjaan Allah menyatakan pulang telah melakukan pekerjaan ini 10 kali. Dicatat 10. Padahal satu, ya. 10 itu minimalnya. Bisa Allah catat 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Ini kalau kebaikan, jor-joran Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Kemudian orang berniat mau melakukan kejelekan, kemudian dia urungkan. Berniat melakukan kejelekan, dia urungkan, dicatat sebagai kebaikan. Coba bayangkan. Dicatat sebagai apa? Kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan sempurna karena dia urungkan tadi. Nah, baru kalau dia berniat, setelah berniat dia lakukan, dicatat hanya satu kejelekan. Kejelekan enggak dipadatkan. Satu kejelekan catat satu. Kalau sudah seperti itu kok masih juga binasa orangnya, ya, di akhirat nanti kok tetap binasa, ya memang dia pantas binasa. Sudah keterlaluan banget begitu, iya kan? Kita lihat hadis ini menunjukkan akan apa? Keluasan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara kepada para hamba-hambanya. Karenanya hadis ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita. Sebelum kita menjelaskan kandungan hadisnya, kita bacakan di sini beberapa ucapan-ucapan para ulama yang memuji akan kandungan hadis ini. Di antaranya adalah Ibnu Battal rahimahullah. Ibnu Battal, beliau punya kitab Syarah Sahih Bukhari yang namanya Fathul Bari. Jadi Fathul Bari itu ada dua macam, Fathul Barinya Ibnu Battal dan Fathul Barinya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Fathul Bari Ibnu Battal hanya sampai 4 jilid saja, atau seingat anak 4 jilid, ya, jilid-jilid yang lainnya tidak tercetak. Entah mungkin mafkut istilahnya, hilang, atau memang belum sempurna beliau mencarahnya. Tapi yang tercetak baru sampai 4 jilid. Ini Fathul Bari daripada Ibnu Battal. Beliau mengatakan fi hadzal hadits bayanu bayan fadl azim ala hadhil ummah. Pada hadis ini terdapat penjelasan keutamaan yang begitu sangat agung, begitu sangat besar terhadap umat ini. Li'annahu laula dzalik. Karena seandainya bukan karena keutamaan yang besar tersebut, kada la yadkhulu ahadun al-jannah. Hampir-hampir tidak akan ada orang yang masuk ke dalam surga seandainya bukan dibuat seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna 'amalal ibadi sayyi'at akthar min 'amalihimul hasanat. Karena amalan-amalan para hamba yang jelek itu jauh lebih banyak dibanding amalan-amalan para hamba yang baik. Jadi di sini Ibnu Battal menjelaskan ini merupakan bentuk daripada keutamaan umat ini yang Allah berikan. Yang seandainya bukan karena keutamaan Allah tersebut, niscaya hampir tidak ada orang yang bisa masuk dalam surga. Karena amalan-amalan para hamba kejelekannya itu jauh lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Ibnu Daqiq Al-Id, Ibnu Daqiq Al-Id dalam Syarah Arba'in mengatakan hadza haditsun syarifun adzim. Ini merupakan hadis yang mulia lagi sangat agung sekali. Bayyana fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam miqdara tafadhulillah azza wa jalla ala khalqi. Di mana Nabi SAW menjelaskan pada hadis tersebut betapa sangat besarnya nilai keutamaan yang Allah berikan kepada makhluknya. Bi an ja'ala hammal 'abdi bil hasanah wa illam ya'malha hasanah. Di mana Allah menjadikan sekedar bertikan hati dalam artian sekedar niat dalam hati ya ham, ini tekad seorang hamba untuk melakukan kebaikan walaupun belum dia lakukan dianggap sebagai satu kebaikan. Wa ja'ala hammuhu bisayyi'ah wa illam ya'malha hasanah wahidah. Dan Allah jadikan kejelekan ya, keinginan jelek seseorang di saat dia tidak mengerjakannya menjadi satu kebaikan. Fa in amila hasanah kataballahu asr. Kalau kemudian dia mengerjakan kebaikan maka Allah catat menjadi 10 kebaikan. Wa hadzal fadlul azim bi adha'afa lahumul hasanat wa lam yudha'af lahumus sayyi'at. Dan inilah keutamaan yang sangat besar tersebut, di mana Allah melipat gandakan kebaikan dan Allah tidak melipat gandakan kejelekan. Kalau kebaikan dilipat gandakan minimalnya sampai 10, kalau kejelekan tidak dilipat gandakan. Al-Haitami rahimahullah mengatakan hadal hadis haditsun syarifun adzim jami' li asnafil khair. Hadis ini hadis yang begitu sangat mulia, sangat agung, yang terkumpul padanya berbagai macam jenis-jenis kebaikan. Wa maqadirul hasanat was sayyi'at. Dan nilai takaran kebaikan dan kejelekan. Bayyana fihi sallallahu alaihi wasallam an rabbih ma tafaddalallahu ta'ala bihi 'abidah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Rabb-nya yakni Allah azza wajal akan karunia yang Allah berikan terhadap hamba-hambanya. Ya, ini dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis tersebut. Dan semakna dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Battal adalah ucapan Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Beliau menyatakan wa a'udzim imamun hadzal hadis min minnah id laulahu lamma dakhala ahadun al jannah lighalabati sayyi'at alal hasanah. Alangkah sangat agungnya karunia Allah yang terkandung di dalam hadis ini, yang seandainya bukan karena karunia tersebut niscaya tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga, karena kejelekan pada diri manusia itu jauh lebih dominan daripada kebaikan-kebaikan mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian tadi beberapa ucapan daripada para ulama yang menjelaskan tentang nilai keagungan daripada hadis yang kita pelajari ini. Kita lihat kandungannya. Di sini dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda pada apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya azza wajal. Berarti ini namanya apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi atau juga disebut dengan al-hadith ar-rabbani atau juga disebut al-hadith al-ilahi. Ya, sama, al-hadith al-qudsi atau al-ilahi atau ar-rabbani. Dan kedudukan al-hadithul qudsi ini di atas al-hadith an-nabawi dan di bawah kalamullah al-Qur'an. Dia berkedudukan di tengah-tengahnya. Tidak masuk dalam Al-Qur'an tetapi juga lebih istimewa daripada sekedar hadis Rasulullah SAW. Dan perbedaannya dengan Al-Qur'an ya, hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalamullah baik lafaz maupun maknanya. Ya, kalamullah baik lafaz maupun maknanya. Sedangkan al-hadits ar-rabbani atau al-hadits al-qudsi itu maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dari Allah dengan lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbedaan yang lain antara Al-Quran dengan hadis qudsi, bahwa Al-Quran dengan sekedar tilawahnya saja, bacaannya saja, itu merupakan ibadah. Ya, ini perhurufnya itu adalah kebaikan. Sedangkan hadis qudsi tidak. Ya, membaca hadis qudsi ya tidak ternilai seperti Al-Quran, baca Al-Quran. Ya, kalau kita membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, itu ada 19 huruf. Satu hurufnya itu ternilai 10. Berarti di situ ada 190 kebaikan hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim saja. Bacaannya itu sendiri sudah merupakan pahala ibadah. Adapun membaca hadis qudsi ya tidak, tidak ternilai sekedar bacaannya. Kemudian Al-Quran tersyaratkan padanya untuk bisa disebut sebagai Al-Quran harus mutawatir. Dan Al-Quran memang mutawatir sampai kepada kita dari jalur yang sangat banyak. Artinya tidak diragukan sedikit pun. Sedangkan hadis qudsi itu tidak disyaratkan mutawatir. Tidak disyaratkan padanya mutawatir. Ya, dia bisa sahih, bisa dhaif, bisa hasan, sesuai dengan kedudukan daripada rawi-rawi hadisnya yang meriwayatkan. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan lafaz dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini redaksinya dari Rasul tetapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha katabal hasanat wasayyi'at. Tsumma bayyana dzalika fi kitabih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan dan kejelekan. Semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah tetapkan, Allah jelaskan di dalam kitabnya rincian perkara-perkara tersebut, bagaimana kebaikan, bagaimana kejelekan. Maka di antara yang dijelaskan adalah faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapa saja yang memiliki himmah. Faman hamma bihasanatin, siapa saja yang bertekad melakukan kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak mengamalkannya. Kata bahallahu indahu hasanah kamilah, Allah mencatatnya di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Satu kebaikan yang sempurna. Tayyib. Alham di sini sekali lagi, alham di sini bukan hadithun nafas ya. Alham itu maknanya adalah al-azm, orang yang punya tekad. Jadi dia sudah memiliki keinginan kuat untuk melakukan satu kebaikan. Kemudian dia tinggalkan, dia tidak kerjakan. Maka tekad yang tadi sudah ada, itu sudah ada nilai kebaikan satu. Nilai kebaikan tidak dilipat gandakan karena baru tekad saja. Kebaikan sempurna satu tercatat. Di saat niatan tersebut betul-betul ya, dia ada niat, maka dia tercatat melakukan kebaikan walaupun dia meninggalkannya, tidak dia kerjakan. Nah, orang yang meninggalkan niat kebaikan tidak dia kerjakan, itu ada beberapa keadaan ya, ada beberapa keadaan. Yang pertama, keadaan yang pertama, dia sudah berusaha untuk melakukannya, tetapi memang takdir Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain sehingga dia tidak mampu untuk menyelesaikan kebaikan yang dia telah niatkan tadi. Maka orang yang seperti ini tercatat pahalanya sempurna seperti orang yang mengerjakannya. Contoh adalah seseorang yang dia ingin berhijrah dari satu negeri yang rusak ke negeri yang lebih baik. Niatnya begitu. Tetapi di tengah perjalanan kematian menjemputnya, maka dia dianggap telah sampai kepada tempat tujuan dia. Ya, karena niatnya betul-betul ya jujur dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia telah menempuh asbab-asbabnya. Ya, telah menempuh asbab-asbabnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an terkait dengan orang seperti ini, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasul, tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'alallah." Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah dia kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ternyata kematian menjemputnya di perjalanannya, maka sungguh pahalanya itu telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sempurna. Dan telah lewat penyebutan kisah orang yang telah membunuh 99 nyawa, kemudian dia genapkan 100. Kemudian dia bertanya kepada seorang alim dan ditunjukkan supaya dia berhijrah. Di tengah perjalanan meninggal dunia, ya kan? Kemudian ternyata ya, malaikat rahmat dengan malaikat azab turun bersama-sama. Malaikat rahmat ya dia datang ke situ karena dia melihat ini hamba ini berhak mendapatkan rahmat Allah, mau dibawa sama dia berhijrah dari tempat kerusakan kepada tempat yang penuh dengan kebaikan untuk memperbaiki dirinya, bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya, bertekad dengan tekad yang bulat ingin meninggalkan kerusakan. Sedangkan malaikat azab dia datang, ini orang tidak pernah berbuat baik sama sekali, ya. Bahkan dia membunuh 100 jiwa, 100 nyawa. Ya tentunya ini berhak untuk diazab, saya yang lebih berhak untuk membawanya. Kemudian Allah utus seorang Allah utus malaikat tetapi berbentuk manusia. Yang kemudian setelah itu diputuskan, coba diukur jarak antara dia tinggalkan dengan tempat yang dia tuju, mana yang dekat. Setelah diutus, apa setelah diukur oleh para malaikat tadi, ternyata lebih dekat kepada tempat yang dituju. Dan pada ayat yang lain disebutkan bahwa Allah memerintahkan kepada bumi yang dituju itu untuk mendekat, sehingga lebih dekat kepada tempat yang dituju. Jadi di situ tidak hanya sekedar berangan-angan kosong ingin melakukan kebaikan tanpa ada niatan yang serius ya, tetapi betul-betul sudah ada azam. Seorang ingin bangun malam, insya Allah saya ingin bangun malam, sholat malam nanti malam. Dia sudah persiapkan segala-galanya, dia tidur juga lebih awal dan sebagainya. Ya dia berdoa, ya Allah bangunkan saya, jam beker juga sudah hidupkan begitu. Ternyata kebablasan. Bangun-bangun sudah ada. Ya. Jam bekernya entah mungkin baterainya mati atau mungkin karena kecapean walaupun bekernya bunyi tidak dengar. Bangun-bangun sudah azan subuh. Bagaimana ini? Masuk dalam orang yang mendapatkan keutamaan ini atau tidak? Bismillah, ya kan? Karena dia sudah ada azam yang kuat dan dia sudah menempuh jalan-jalannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan memang dia tidak sholat malam pada malam itu. Bangunnya waktu azan. Beda dengan orang yang ya insyaallah lah nanti sholat malam. Gunakan waktu malamnya untuk begadang malam sampai larut malam, ngobrol sama temannya. Masih mending ngobrol sama temannya. Kalau kemudian asik dengan permainan apa namanya buka HP, game, apalagi nonton televisi sampai jam 2 atau jam 1 misalnya. Ya, ini namanya enggak serius, ya kan? Tidak betul-betul ingin untuk melakukan kebaikan. Baik, ikhwatillah azakumullah. Itu keadaan yang pertama, yakni seseorang yang dia bertekad melakukan kebaikan dan telah menempuh jalan-jalannya. Tapi Allah tidak mentakdirkan untuk yakni terlaksana kebaikan tersebut. Maka dia teranggap telah melakukannya dan mendapatkan pahala yang sempurna karena niatan dia tersebut yang benar, ya. Kemudian keadaan yang kedua, orang yang meninggalkan apa yang telah dia niatkan untuk dia lakukan, dia tinggalkan karena dia melakukan kebaikan yang lebih besar nilainya. Maka ya tentunya karena dia meninggalkannya itu bukan karena loko-loko dia tinggalkan, ya. Disebabkan di sana ada peluang melakukan ibadah yang lebih besar. Maka dia pun melakukan ibadah yang lebih besar tadi. Maka apa yang telah dia niatkan di awal tadi dan dia tinggalkan itu tidak kemudian muspro, ya. Dia tercatat melaksanakan apa yang telah dia kerjakan dari amalan yang lebih besar tadi, tercatat ini dilipat gandakan tentunya. Dan niatan yang awal tadi pun yang dia tidak kerjakan tercatat sebagai suatu kebaikan. Tercatat sebagai satu kebaikan tetap, ya. Seseorang berniat ingin sholat duha, ya kan, nanti insyaallah jam-jam 9 anak berniat sholat duha, ya. Sebelum jam itu ada aktivitas, setelah selesai aktivitas sampai jam 9 kurang dikit begitu, dia sudah siap-siap ini mau melaksanakan sholat duha. Diketuk sama temannya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya sih, ini ada saudara kita butuh kepada bantuan ta'awunnya untuk kerja bakti di sana. Apa? Ya ini ada ta'awun kerja bakti. Mungkin ya pasang genteng atau apa misalnya. Ta'awun alal diri wa taqwa. Maka dia tinggalkan yang ini untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, ya kan? Maka ibadah yang dia telah niatkan di ini tercatat insyaallah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak kerjakan, ya, tapi tercatat dia telah kerjakan disebabkan kan dia melakukan sesuatu yang lebih utama tadi. Amalan jama'i sifatnya, ya, idkhal surur di mukmin, ini adalah amalan yang besar, amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau keadaan yang ketiga, keadaan yang ketiga ini, dia berniat melakukan kebaikan tapi dia tinggalkan karena sesuatu yang tidak ada nilainya dari sisi itu, tidak lebih besar, tidak. Yani dia tinggalkan begitu saja karena sesuatu yang sifatnya yani hobi dan kesenangan saja. Seseorang berniat ingin ingin melakukan sholat duha tadi, ya, dua rakaat sholat duha di saat jam yang telah dia niatkan tadi, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu, kemudian temannya mengajak, mau kemana ini, kita mau jalan-jalan, mau ikut apa enggak, jalan-jalan saja, mau keliling-keliling. Ini sesuatu yang mubah, yang dia tadi sudah niatkan, wah ini asik, ini kelihatannya kalau anak nanti sholat duha kelihatannya nanti ditinggal, ya sudah tak ikut saja. Dia ikut jalan-jalan. Maka yang seperti ini dia mendapatkan kebaikan apa enggak? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia mendapatkan pahala niat tapi tidak pahala fi'il. Kalau yang pertama tadi, yang dia tinggalkan tadi, dia mendapatkan pahala fi'il, pahala perbuatan. Dia seolah-olah mengerjakannya walaupun dia tidak kerjakan. Dia melakukan sesuatu yang lebih tinggi. Sedangkan yang ini, dia sekedar niat, niatnya tadi sudah ada dan niat itu ada nilainya insyaallah Subhanahu wa taala. Maka dia hanya sekedar tercatat sebagai orang yang niat melakukan, ya. Tercatat kebaikan tetapi kebaikan niat, bukan kebaikan fi'il. bukan kebaikan daripada perbuatan melakukan sholat duha, enggak. Dia mendapatkan niat kebaikan saja. Dan itu merupakan keutamaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga antum perbanyak untuk berniat niat-niat yang baik, ya. Walaupun sebagiannya mungkin tidak sanggup antum kerjakan, memperbanyak niat asalkan jujur pada Allah, astaghfiru billah, asyiddaq ma Allah, ya. Itu akan tetap dinilai insyaallah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Kembali kepada hadis, fa in hamma biha fa amilaha. Ini sekarang, apabila dia bertekad melakukan kebaikan kemudian dia kerjakan, kata bahallahu indahu asra hasanatin, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala asra hasanatin, 10 kebaikan. Ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa saja yang datang membawa kebaikan maka baginya 10 kali lipatnya. Wa man jaa bisayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Adapun orang yang datang membawa dosa maka dia tidaklah dibalasi kecuali yang semisalnya, dan mereka tidak akan dizalimi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa siapa saja yang datang dengan membawa kebaikan maka di 10 kali lipatnya, itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat kebaikan tersebut diterima oleh Allah, maka minimal balasannya adalah 10 kali lipat. Ya. Sekecil apapun daripada amalan yang kita kerjakan, kalau itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya adalah minimalnya 10 kali lipat. Itu minimalnya. Ila sab'i ati dzikrin, sampai 700 kali lipat. Sebagaimana dalam firman Allah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama thali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti satu benih yang dari satu benih tersebut menumbuhkan, ya, dari satu bulir ini tumbuh padanya berapa ini? 7 sab'a sumbulah, ya. 7 tangkai. Dari masing-masing tangkai tadi, ini satu benih jadi 7 tangkai. Masing-masing tangkai itu menghasilkan 100 benih, 100 biji. Berarti 700, ya kan? 700. Satu menjadi 700. Itu permisalan yang Allah buat di dalam Al-Qur'an bahwa kebaikan itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsirah, bahkan sampai lipatan yang lebih daripada itu, ya. Lebih daripada 700. An-Nawawi rahimahullahu taala menyatakan fa fihi tasrihun bil madhhab as-sahih al-mukhtar 'inda al-ulama anna at-tad'if la yaqif 'ala sab' mi'ati dhifin. Di dalam lafaz ini terdapat keterangan yang jelas yang menguatkan madhab yang benar yang terpilih di sisi para ulama, bahwasannya kelipatan dari pahala itu tidak terbatas hanya sampai 700 kali lipat saja, yakni bahkan lebih daripada itu. Wahaka Abul Hasan Al-Mawardi an ba'dil ulama anna tab'if la yatajawaz sab'i athfin. Dan Al-Mawardi menyebutkan dari sebagian ulama bahwasannya pelipat gandaan itu tidak akan lebih daripada 700 kali lipat. Wa hadza ghalat, kata Nawawi, dan ini salah. li hadzal hadits wallahu a'lam, berdasarkan hadis ini. Karena hadis ini dengan tegas menyatakan ila ab'afin katsira, sampai lipatan-lipatan yang banyak, lebih daripada itu. Jadi ini juga merupakan keutamaan daripada umat ini yang Allah berikan kepada umat ini. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Adapun siapa saja yang dia punya tekad melakukan kejelekan, ya dia kemudian tinggalkan. Kata bahwallah indahu hasanah kamilah. Yang dia tinggalkan karena Allah tentunya. Dia bertekad melakukan satu kejelekan, kemudian dia sadar ini adalah kejelekan, tidak, saya tidak akan melakukannya. Nah ini dia mendapatkan kebaikan. Kejelekan yang tadi telah dia tekati tadi, karena dia urungkan, dia tidak kerjakan, tidak tercatat sama sekali, bahkan berubah menjadi kebaikan karena dia tinggalkan. Wa in huwa hamma biha fa amilaha, kata bahwallah sayyi'ah wahidah. Dan kalau ternyata dia mengerjakannya, maka Allah catat sebagai satu kejelekan. Dan di sini ada kalimat-kalimat yang indah. Kalau kita perhatikan apa yang menjadi susunan kalimat dalam hadis, yaitu di saat menyebutkan kebaikan-kebaikan, maka Allah nyatakan kata bahallahu indahu. Kita sebutkan Allah yang menyatakan, karena ini adalah hadis qudsi. Kata bahallahu indahu, Allah catat di sisinya. Karena itu kebaikan. Dicatat dengan apa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan hasanah kamilah, kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang sempurna. Di saat Allah menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti itu. Kata bahwa indahu hasanah. Kata bahwa indahu hasanah kamilah. Disebut dengan di sisinya. Dan disebut dengan kamilah, hasanah kamilah. Tetapi di saat kejelekan, maka Allah tidak menyebut di sisinya. Allah menyatakan kata bahwa, begitu saja, kata bahwa. Dan Allah tidak menyebut sayyi'ah dengan kamilah, tetapi Allah menyebutkan sayyi'ah wahidah. Ya kan? Kalau hasanah apa? Kamilah. Satu kebaikan sempurna. Tetapi kalau sayyi'ah, Allah sebut dengan sayyi'ah wahidah. Artinya ini menegaskan bahwa benar-benar tidak akan dilipat gandakan kalau kejelekan. Kejelekan sesuai dengan kejelekan itu. Sayyi'ah wahidah. Wallahu ta'ala alam biswab, ya. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Karena cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.